إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan hadis yang keempat pada babus shufuf, yang merupakan hadis yang terakhir pada bab ini. Untuk selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke bab baru dari kitabus shalah, babul imamah, bab tentang permasalahan imam. Al hadis ar-rabi an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas ismuhu Abdullah. Qala bittu 'inda khalati Maymunata. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli. Faqumtu 'an yasarihi fa'akhadha bi ra'si fa'aqamani 'an yaminihi. Muttafaqun alaihi. Beliau Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Bittu 'inda khalati Maymunah." Aku pernah bermalam di sisi, yakni di rumah khalahku, yakni bibiku. Khalah ini istilah untuk saudara perempuan dari ibu. Saudara perempuan dari ibu, ya, mungkin dalam bahasa kita ya lebih umum dengan istilah bibi, atau kalau yang lebih tua istilahnya bude, yang kecil buli, ya semisal ini. Nah, di dalam bahasa Arab dibedakan kalau dari garis ibu, kalau laki-laki baik itu kakaknya ataupun adiknya ibu diistilahkan dengan khal. Oleh karena itu Muawiyah ibn Abi Sufyan ya radhiyallahu taala anhuma, beliau dijuluki sebagai khalul mu'minin, ya khalul mu'minin, yani paman dari garis ibu ya bagi kaum mu'minin, ya karena saudari beliau siapa, Ummu Habibah, adalah salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau perempuan saudara ibu ya, baik kakak perempuan ataupun adik perempuannya, disebutkan dengan khalah. Nah, Maymunah ini salah satu di antara ummahatil mu'minin, yang posisinya dari Ibnu Abbas sebagai khalahnya. Dikarenakan Maymunah ini adalah saudari dari ibu Ibn Abbas, ibu Ibn Abbas Ummul Fadl. Dikarenakan anak pertamanya adalah Al-Fadl, istri dari Ummul Fadl ini istri dari Abdullah, istri dari Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Adapun nama Ummul Fadl adalah Lubabah ibn al-Harith. Lubabah ibn al-Harith atau dikenal dengan Lubabah al-Kubra. Ya, Lubabah al-Kubra karena di sana ada Lubabah as-Sughra. Yani putri dari al-Harith tapi dari ibu yang berbeda. Dari ibu yang berbeda. Tapi mungkin kalau sebagian kayak enggak ada nama yang lain. Kalau pakai yang istri pertama ya di situ ada Lubabah, istri kedua ada Lubabah juga. Ya. Tapi Lubabah as-Sughra ini ya adalah ibunda dari sahabat Al-Khalid, Khalid ibn al-Walid. Itu yang as-Sughra. Adapun ya Lubabah al-Kubra ummul Fadl ini adalah istri dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi posisi Maimunah ya ummul mu'minin dari Al-Abbas dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sebagai bibinya. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل. Maka diceritakan oleh Ibn Abbas karena tujuan beliau ya menginap di rumah bibinya tersebut adalah untuk melihat langsung ya, untuk melihat langsung bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam rumah keluarganya ya, dari apa yang didengar ataupun yang dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu ya, hatta sampai pun pada apa yang dilihat yakni dari sifat tubuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diceritakan oleh beliau Ibnu Abbas, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri untuk salat malam. Faqumtu an yasarihi, dan beliau tidak ingin ketinggalan ya, di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut salat malam. Faqumtu an yasarihi, maka aku pun berdiri di sisi kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sisi kiri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fa akhadha bi ra'si, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku. Fa aqamani an yamini, beliau memposisikan berdiriku di sebelah kanannya ya, memberdirikan di sebelah kanannya. Pada sebagian riwayat ya dijelaskan fa'adaroni an yaminihi, sebagian riwayat lain menyebutkan fa'akhlafani an yaminihi. Semuanya sering menjelaskan satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memutar posisi dari Ibnu Abbas ini ya, dengan dilewatkan di arah belakang beliau. Jadi putar ke belakang. Ya, kemudian dipegang kepalanya karena memang ya kondisi beliau masih kecil, sebagian riwayat menyebutkan usianya masih 10 tahun ketika itu. Sehingga yang memudahkan untuk pegang kepalanya. Jadi tidak dilewatkan di depan, ini karena terkait dengan sutroh. Ya, sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan hadis Abi Juhaifah, tetapi dilewatkan di belakang. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadith Ibn Abbas bittu 'inda khalati Maymunah ila akhirih. Maymunah ummul mu'minin zawjun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maymunah adalah ummul mu'minin, ibu bagi kaum mu'minin. Ya, karena posisi beliau sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa mereka, para ummahatul mu'minin, adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, memilihkan untuk nabinya ya, para wanita yang terbaik. Ya, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang Syiah yang demikian keji terhadap ya, para ummahatul mu'minin. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan beberapa faid yang bisa dipetik dari hadis ini. Kata beliau, wa fihi hirsu ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma 'ala al-ilm. Jadi di sini terdapat faedah semangatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, terhadap ilmu. Semangat untuk mendapatkan ilmu. Li'annahu lam yabit 'indaha illa liyata'allama salatahu sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma tidaklah bermalam di rumah bibinya ya, kecuali untuk tujuan ingin belajar tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mulakim Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'lam li Fawaid Umdatil Ahkam, ya, beliau ya, menyebutkan di antara faedah ya, tentang di sini keutamaannya sanad Ali, ya, keutamaan sanad Ali dari sisi bahwa bisa saja ya, sebetulnya seandainya beliau mencukupkan dengan kabar atau berita dari bibinya tentang apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya ya salat, tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak mencukupkan dengan itu, ingin menyaksikan sendiri. Di sini menunjukkan tentang keutamaan ya untuk meraih ya sanad Ali. Jadi diingat di sini karena sebagian pihak gulu di dalam permasalahan ini sampai mengatakan ya wajib, atau dalam bahasanya kudu ya. Kudu itu wajib ya. Ya. Harus sanad Ali dan demikian. Baik. Ya. Bahkan Al-Imam Ibn Mubarak, sebagaimana yang kita ketahui, beliau yang menyatakan bahwa al-isnadu minad din, walau lal-isnad laqala man sya'a ma sya'a, bahwa sanad itu bagian dari agama ya. Bagian dari agama, dan ini ilmu yang khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat ini, tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Maka dari itu jangankan ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan perkataan para ulama saja bisa ditelusuri ya, ini kebenarannya atau tidak, bisa ditelusuri dengan ilmu sanad ini ya. Adapun umat terdahulu, ya, untuk bisa mengecek kebenaran bahwa ini benar dari Nabi mereka, hal yang demikian perkara yang sangat-sangat sulit. Demikian yang musnad ini. Kata Ibn Barat, beliau menjelaskan tentang apa itu sanad ari. Kata beliau, laisat jaudatul hadis kurbul isnad, bal jaudatul hadis sihhatur rijal. Bukanlah kebagusan sebuah hadis itu kurbal isnad, yakni semata ditinjau dari pendeknya perawi, ya, untuk sampai kepada sumber, ya. Ini kalau itu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun bisa jadi dari sahabat Nabi, bukan semata ditinjau dari sedikitnya para perawinya, tetapi kebagusan sebuah hadis dari sihhatir rijal, ya, dari kesahihan para perawinya, meskipun bisa jadi, ya, secara hitungan jumlah perawinya lebih banyak. Bahkan, ya, di sisi para ahli tahqiq dalam permasalahan ini, para ulama peneliti, mereka menyatakan, ya, tentang apa itu sanad ali, masaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in balagat ruwatuhu mi'ah. Apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meskipun, ya, para perawinya mencapai jumlah 100. Oleh karena itu, meskipun, ya, secara hitungan jumlah, ya, rawinya itu lebih singkat, ketika di sana, ya, terdapat rawi yang dhaif, maka yang sebenarnya ini tidak bernilai. Terlebih lagi, ya, jika didapatkan rawi yang kadzab, ya, rawi yang kadzab, pendusta. Baik. Jadi dalam permasalahan yang semisal ini, jangan sampai terjatuh ke dalam sikap hulu, ya, sikap ekstrim yang mengatakan wajib harus, ya, di dalam belajar itu untuk, ya, harus sanad ali, ya, sehingga kalau tidak belajar, kemudian akhirnya, ya, didefinisikan sendiri apa itu sanad ali. Baik. Berikutnya, وفيه أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه لأنه لم يقره على موقفه الأول بل أخذ برأسه وأقامه عن يمينه. Di antara faedah hadis ini bahwa posisi seorang makmum yang sendirian, yakni makmumnya satu orang bersama dengan imam, adalah an yaminih, sebelah kanannya, sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Jadi ini mauqif, posisi yang benar, ya, sejajar dengan imamnya. Baik. Kenapa demikian? Li'annahu lam yukirrahu ala mawkifil awal. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak membenarkan posisi Ibnu Abbas pertama kali masuk dalam salatnya. Ya. Bal akhadha bi ra'sihi wa aqamahu an yaminih. Bahkan beliau, ya, memegang kepala Ibnu Abbas kemudian memindahkan posisi berdirinya ke sebelah kanannya. Posisi berdirinya ke sebelah kanannya. Menunjukkan bahwa demikianlah posisi yang semestinya. Jadi di sebelah kanan sejajar dengan imam, tidak diberi jarak tertentu atau makmum harus mundur sedikit sebagaimana yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, karena ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa hal hadza wajibun aw mustahabbun? Apakah yang demikian ini terkait dengan posisi bahwa makmum itu di sebelah kanan imam jika sendirian? Ini perkaranya wajib ataukah sunnah? Ya, istilah mustahab maknanya sunnah. Ya, karena ada istilah-istilah yang lain untuk makna ini. Seperti istilah tatawu, ini juga sunnah. Istilah nafilah, ini juga sunnah. Fi khilaf. Dan permasalahan ini ada perbedaan pendapat. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Wasfahihu annahu mustahabbun. Tapi yang sahih, yang benar dalam masalah ini terkait dengan posisi, yakni makmum di sebelah kanan imam, hukumnya mustahab. Hukumnya adalah sunnah. Kata beliau, wa yajuzu wuqufuhu an yasarihi. Sehingga dengan ini boleh ya untuk berdiri ya seorang makmum di sebelah kiri imamnya. Ini dari sisi bolehnya, tapi yang sunnah sekali lagi adalah di sebelah kanan imam. Karena itu kata beliau, wa ala kullin fal aula an la yaqifa an yasarihi ma khulwi yaminihi. Sehingga yang lebih diutamakan bagi seorang makmum untuk berdiri, yakni tidak boleh dia, tidak semestinya berdiri sebelah kirinya. Ya. Jadi yang lebih utama, jangan sampai seorang berdiri sebelah kiri imam dalam kondisi sebelah kanan imam kosong. Ya, dalam kondisi sebelah kanan imam kosong. Ya. Mungkin saja misal, ya seseorang mendapati seorang sedang sholat, kemudian dia hendak bermakmum kepadanya, sementara seorang ini sudah mepet ke dinding sebelah kanannya. Ya, mungkin ini terjadi, Mas Ali. Baik. Ya. Apakah makmum kemudian menggeser imamnya? Ya. Tidak. Ya, dia mengambil posisi di sebelah kanan, sebelah kiri, karena ini yang kosong. Baik. Kemudian wal qaidatul usuliyah, dan sebuah kaidah usul, yakni usul fikih, anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam al-ghalibu annahu lil-istihbab, bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghalibu, yakni dominannya, menunjukkan di sana ada hal-hal yang di luar dari keumuman. Keumumannya annahu lil-istihbab, menunjukkan bahwa perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya adalah untuk menunjukkan sunnahnya perkara tersebut. Ini jika didapatkan dalilnya dari sifat, yakni perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum bisa ya meningkat menjadi wajib jika didapatkan qarinah-qarinah yang menunjukkan kepada perkara tersebut. Ya, misal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali ya, meninggalkan perkara tersebut. Tidak pernah, ya, sama sekali meninggalkan perkara tersebut dalam jadi segala kondisi. Ini diantara karina. Kemudian wa amruhu lil wujub. Sedangkan perintah beliau, ya, perintah beliau hukum asalnya untuk menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Ya, hukum asal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan sunnahnya. Ya. Sedangkan perintah, ya, kalau perintah kan sifatnya qaul, ya, ucapan, menunjukkan akan wajibnya perkara yang diperintahkan tersebut. Ya. Bisa, ya, bergeser dari hukum asal ini ketika adanya perkara yang, ya, menggeser atau adanya qarinah yang menggeser dari hukum asal tadi. Kemudian wa fihi, di antara faedah yang lain dari hadis ini, alal qawli biwujubil wukufi an yamini, beliau mengulas kembali khilaf yang ada dalam permasalahan hukum makmum berdiri sebelah kanan imam ketika makmum sendirian. Ya, diingat ini kalau makmumnya laki-laki, ya, imam, makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki. Adapun kalau makmumnya perempuan, maka tetap, ya, posisinya di mana? Misalnya suami istri, ya, sholat malam begitu. Ayo Pak Salim, ya, istrinya sebelah mana? Belakang, tidak sebelah kanan. Pak Sugi, sebelah kanan atau sebelah belakang? Belakang, tayo, ya, untuk perempuan, ya, posisinya di belakang. Ya, selain pada pembahasan sebelumnya, ya, hadis Anas. Jadi alal qaul bi wujubil wuquf an yamini, menurut pendapat yang menyatakan wajibnya bagi seorang makmum untuk berdiri di sebelah kanan imam. Jadi beliau menyatakan andai mengikuti pendapat yang menyatakan wajibnya makmum yang sendirian untuk diposisikan di sebelah kanan imam, annaha la tabtulu, artinya bahwasanya salatnya, salat seorang makmum yang di sebelah kiri, la tabtul, tidaklah batal, bimujarradil wukuf, dengan semata dia berada pada posisi di kirinya imam. Ini andai mengikuti, ya, pendapat yang menyatakan wajibnya bagi makmum untuk berdiri sebelah kanan. Jadi andai ada seorang yang posisinya di sebelah kiri imam, maka tidak batal sholatnya semata dengan berdirinya di sebelah kiri tadi. Bal idza istamarra ala mauqifihi ila ruku. Kalfadhi khalfahu aw khalf as-saff. Tetapi atau bahkan seandainya dia terus-menerus pada posisi tersebut sampai ruku, ya, sampai pada rukunya, seperti seorang yang, yakni hukum orang yang berdiri sendirian di belakang atau di belakang saf, ini di belakang imam atau di belakang safnya. Kita sudah melewati pembahasan tentang hadis ini. Ini jika seorang, ya, memungkinkan untuk dia masuk ke dalam saf yang ada di depannya, ya, tetapi dia tetap berdiri sendirian di saf, ya, paling belakang, ya, maka dia wajib untuk mengulang salatnya, karena ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan seorang yang sendirian salatnya di saf di bagian belakang. Ya, sebagaimana Syekh Al-Albani mengatakan, ini dibawa kepada kondisi ketika sebetulnya memungkinkan untuk dia masuk ke dalam saf yang ada di depannya. Adapun terkait dengan ini, ya, maka tidak batal salatnya ketika ada seorang dia posisinya di sebelah kiri dari imam. Kenapa? Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tidak memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengulangi, bahkan salat yang dilakukan dari awal ya, dari awal kan di sebelah kiri ya. Kemudian dipindah ke sebelah kanannya. Ternyata ya, salatnya yang pada posisi di sebelah kiri imam, sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam diperhitungkan. Bisa dipahami? Ini menunjukkan bahwa salatnya ketika berada pada posisi sebelah kiri itu juga sah, karena beliau tidak diperintahkan untuk mengulangi dari awal. Demikian juga kalau ya seandainya seorang ya karena mungkin tidak paham ya, dia berada di belakang imamnya tersebut, bermakmum tadi di belakang imamnya, tidak mengambil posisi di sampingnya, maka sah salatnya. Kemudian wafihi annahu la ba'sa bi salatil baligh bis sabiy kamu safatihi. Bah, di sini tidak mengapa terkait dengan salatnya seorang yang baligh untuk mengimami seorang anak, sebagaimana yakni masuk safnya anak ya ke dalam barisan di dalam salat. Yakni as-sabi di sini yang dimaksud yang sudah mumayyiz. Ya, yang sudah mumayyiz. Berapa tahun minimalnya mumayyiz usianya? 7 tahun. Li'anna Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma dhalika al-waqt umruhu muqaribatu al-thalathata ashar. Dikarenakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala an ketika itu umurnya mendekati 13 tahun. Ya, sebagian riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Malakin yakni sekitar 10 tahun pada kejadian tersebut. Jadi, di sini menunjukkan bahwa seorang laki dewasa yang dia memiliki makmum masih anak-anak tetapi sudah mumayyiz, maka sah salat jamaah tersebut ya, dinilai salat jamaah tersebut meskipun makmumnya anak-anak. Kemudian wa amma imamatus sabiyyi bil baligh fa fiha khilafun. Kalau tadi yang imam kan yang baligh, yang dewasa, makmumnya anak-anak. Ya, arhab sah nggak? Tidak tahu. Hilal sah nggak? Yang imam dewasa, yang makmumnya anak-anak, sah nggak? Tidak tahu. Ziyad, ya. Ini kejadian terjadi ya, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sah nggak? Jangan ragu-ragu, kalau menyatakan tidak sah berarti tidak sah salatnya Rasulullah. Ya. Sah. Jadi kalau makmumnya dewasa, makmumnya anak-anak, imamnya dewasa, sah. Ini terjadi dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kejadian ini. Sekarang sebaliknya di sini, wa amma imamatus sabi bil baligh fa fiha khilafun. Adapun ya, keimaman seorang anak ketika mengimami al-baligh orang yang dewasa. Jadi sebaliknya, posisi yang dibalik ini, yang imam yang anak-anak, yang makmumnya dewasa. Fa fiha khilafun, maka dalam permasalahan ini ada khilaf. Jadi antara sebab khilaf, ya, yakni tidak sampainya riwayat kepada sebagian ulama. Ya. Atau adanya anggapan ketidaksahihan riwayat tersebut sehingga seorang berijtihad. Ini di antara sebab khilaf. Di dalam permasalahan ini, ketika imamnya anak-anak, makmumnya dewasa, ada beda pendapat. Wassahih, adapun yang benar dalam ini, jawazu dzalika. Ya. Bolehnya yang demikian, sahnya salat jamaah tersebut, ya, dua orang tadi, khususan, lebih khusus lagi, idza kana aqra'a atau afqaha lil umumat. Lebih khusus lagi, ya, apabila si anak itu bacaannya lebih baik, ya, atau kondisi yang lain, dia lebih fikih, lebih faqih, ya, lebih memahami tentang, ya, keumuman dari hukum-hukum yang terkait dengan sholat itu. Ya, ini perkara yang sangat mungkin, terlebih, ya, di masa, ya, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian beliau mendatangkan, wa kama shalla bi qaumihi Amr ibn Salamah al-Jarmi wa huwa sabiyyun umruhu 7 sinin. Riwayat ini dalam Al-Bukhari dari hadis Amr ibn Salamah. Sebagaimana Amr ibn Salamah al-Jarmi, beliau telah mengimami kaumnya. Ya, mengimami kaumnya. Dalam keadaan beliau ketika itu masih anak-anak. Umurnya, ya, masih 7 tahun. Umurnya masih 7 tahun, sudah mumayyiz. Kenapa beliau yang mengimami? Li'annahu aqra'uhum. Wadhalika bizamanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan beliau adalah yang paling, ya, baik bacaannya. Paling banyak perbendaharaan hafalannya. Dan kita ketahui bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam pelajari Al-Quran, ya, mereka bukan hanya mempelajari lafadznya saja. Ya, mereka mempelajari lafadznya, ya, kemudian maknanya. Dan tidaklah mereka meminta tambahan sampai mereka mengamalkannya. Sehingga terkumpul pada diri mereka, ya, hifadz wal faham wal amal. Sehingga kalau dikatakan, ya, bahwa seorang itu aqra'uhum dengan sendirinya, ya, dia paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, dan paling faqih terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalam hal ini permasalahan sholat. Ya, beda dengan kondisi yang ada di masa kita. Bisa saja seorang hafizul Quran dalam keadaan dia tidak memahami makna ayat yang dia baca, atau mungkin paham, ya, tetapi jauh dari pengamalan terhadap apa yang dia hafal tersebut. Kemudian pada keterangan wadzalika bizamanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, menunjukkan dari sini adanya takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendiamkan suatu kemungkaran. Oleh karena itu, kalau ketika beliau menyetujui yang demikian, ini termasuk dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa meskipun ini seorang secara usia lebih kecil, ya, lebih muda dibandingkan yang lainnya, ketika kondisinya demikian, dia lebih berhak untuk mengimami yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan semalam ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.